Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan tentang bab sikap tegas terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana kalau orang soleh itu yang disembah? Nah, kita sampai di kesimpulan setelah kemarin dibawakan beberapa hadis tentang kuburan para nabi dan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab terhadap kuburan para nabi mereka. Maka dikatakan di sini faqad naha anhu wa huwa fi akhiri hayati, dan sungguh Rasul telah melarang dari menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir kehidupan beliau. Ya, kemarin di hadis Aisyah, ya, yaitu ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, ya, beliau mengatakan laknatul yahud wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid yuhadziru mahsana'u. Ya. Ya, dalam keadaan sakaratul maut beliau melarang perbuatan tersebut. Nah, thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'ala. Kemudian beliau melaknat, ya, orang yang melakukan hal itu di detik-detik akhir kehidupan beliau. Ya, di tadi larangan itu di hadis Jundub, yaitu 5 hari sebelum kematian beliau SAW, beliau sudah melarang perbuatan itu. Ketika sakaratul maut, Rasulullah justru kemudian apa? Melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian was-salatu indaha min dzalik wa illam yubna masjidun. Dan salat di sisi kuburan, nesolat di kuburan itu termasuk hal itu, termasuk perbuatan apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Jadi bangunannya fisik itu tidak ada, tapi perbuatan seseorang sholat di kuburan itu masuk kategori apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, wa makna qauliha husya yutta'adha masjida. Maka ini merupakan makna dari ucapan beliau, khawatir kalau kuburan Rasul dijadikan sebagai masjid. Ya, jadi khawatir kalau kuburan dijadikan masjid. Artinya meskipun tidak dibangun secara fisik, tetapi dikhawatirkan nanti apa? Orang datang ke kuburan Rasul melakukan peribadatan di situ, sholat, membaca Quran, berdoa, berzikir, i'tikaf, yang itu semua masuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah. Fa'inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabri masjidah. Karena sesungguhnya para sahabat tidak pernah ya mereka membangun di sekeliling kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah masjid. Nah. Ya. Nah. Ini karena para sahabat tahu tentang adanya larangan, tentang adanya sikap tegas dari Rasul dan adanya laknat orang yang melakukan perkara-perkara itu. Maka sahabat tidak pernah membangun sesuatu di sekeliling kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Dan semua tempat yang dikerjakan sholat padanya, maka itu disebut apa? Masjid. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan telah dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Nah, seluruh bumi itu bisa dijadikan tempat untuk sholat, ya, dikecualikan beberapa saja, ya, tempat yang najis, baik secara fisik ataupun maknawi, itu yang dilarang. Ya. Nah, tempat yang najis secara fisik, ya, misalnya apa, tempat sampah, kemudian kamar mandi, WC, ya kan? Itu. Adapun najis maknawi, ya kuburan misalnya, ya kan? Enggak boleh. Ya. Ya. Jadi seluruh tempat itu boleh dipakai untuk sholat, ya, kecuali yang dilarang oleh dalil. Nah, baik. Qulan wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wahum ahya walladzina yattahiduna al-kubura masajida. Sesungguhnya termasuk manusia terjelek, manusia yang paling jelek adalah mereka yang ketemu dengan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Jadi termasuk orang yang paling jelek itu adalah mereka yang ketemu dengan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Lihat. Yang dimaksud mereka ketemu dengan hari kiamat, maksudnya ketemu dengan tanda-tanda kiamat besar. Nah, karena nanti di akhir zaman, ya, di akhir zaman, ya, Allah akan mengirim angin yang sangat wangi, sangat lembut, ya, melebihi lembutnya sutra, melebihi wanginya minyak mistik, dan tidaklah seseorang yang memiliki sebutir debu keimanan dalam hatinya menghirup angin ini kecuali Allah akan matikan. Sehingga tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang jelek. Hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, sampai tidak ada di muka bumi itu orang yang mengucapkan kata Allah saja enggak ada. Bayangkan. Wa alaihim takum sa'ah, kata Rasulullah. Atas mereka lah ditegakkan hari hari kiamat. Ya, maka kita kadang-kadang ya senyum-senyum sendiri. Ingat masa kecil kita. Ya, ketika guru TK kita dulu, ya, ada yang ulang tahun entah apa ya begitu. Semoga panjang umur sampai hari kiamat hidupnya. Waduh, ternyata setelah baca hadis ini gawat ini kalau hidup sampai hari kiamat ya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang orang-orang yang ditegakkan hari kiamat dan mereka masih hidup. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek. Ya. Juga orang-orang yang sholat di kuburan atau sholat menghadap ke kuburan atau membangun di atas kuburan, ini juga termasuk orang yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala. Jadi dari ya dari keterangan yang sudah lewat, kita dapati makna menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua. Pertama apa? Ya dibangun bangunan fisik masjid. Ya dibangun masjid, apakah itu apa namanya bangunan yang lainnya juga, kubah atau apa. Nah, yang kedua adalah apa? Menjadikan masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Meskipun enggak ada bangunannya. Ya. Orang baca Quran di situ. Iktikaf di situ. Salat di situ. Ini masuk kategori apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Meskipun enggak ada bangunannya. Nah, wa hadza tahdhirun li ummati an taf'ala ma'a quburi nabihim wa salihihim mithla fi'li ha'ula'i al-asrar. Maka ini merupakan peringatan kepada umatnya, jangan sampai memperlakukan terhadap kuburan para nabi atau kuburan orang saleh sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang jelek tersebut. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab, yaitu apa? An-nafi tahdhira min tihadil quburil masajid. Hadis ini ada peringatan dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Yusalla fi sahatiha wa yatabarraqu biha. Juga ada peringatan dari mengerjakan sholat di lingkungan kuburan itu. Ngalap berkah dengan kuburan. Nah, karena apa? Li'annau dari'atun ila syirki. Karena itu merupakan pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, lanjutlah kesimpulan dari faedah at-tahdhiru anis salati indal kubur li'annau wasilatun ila syirki. Peringatan dari mengerjakan sholat di kuburan, meskipun sholatnya untuk Allah, ya, meskipun sholatnya untuk Allah, ini dilarang karena merupakan sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Yang kedua, anna man ittahada quburas salihin masajida lis-salati fiha fa huwa min syirarul khalq wa in kana qasduhu taqarruba ila Allah. Barang siapa menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid dikerjakan sholat padanya, maka dia termasuk sejelek-jelek makhluk. Meskipun apa? Tujuan dia sholat di situ itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga, an-nasa'ata taqumu 'ala syirarin nasi. Sesungguhnya hari kiamat itu ditegakkan terhadap orang-orang yang jelek, orang-orang kafir. Ya, tidak ada seorang mukmin yang akan mengalami kejadian hari kiamat. Nah, yang keempat, at-tahdhiru 'an syirki wa wasailihi wa ma yuqarribu ilaihi mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Peringatan dari kesyirikan dan sarana-sarananya serta apa yang mendekatkan kepada kesyirikan, apapun tujuan dari orang yang mengerjakan sarana-sarana tersebut, kalau itu mengantarkan kepada kesyirikan, maka harus ditinggalkan meskipun belum syirik. Nah, kita harus hati-hati, karena pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan itu sangat banyak dan sangat halus. Nah, kemudian kita masuk di bab baru. Bab maja'a annal guluwa fi kuburi salihina yusayyiruha awtanan tu'bad min dunillah. Bab apa yang datang tentang sikap hulu terhadap kuburan orang saleh akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Nah, akan disebutkan tentang dalil-dalil, keterangan-keterangan, ya, yang menunjukkan perkara ini, bahwa ketika orang sudah berlebihan, melampaui batas terhadap kuburan orang saleh, maka tunggu, tidak lama lagi kuburan itu akan jadi berhala yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Dan ini memang fitnah kuburan ini paling dahsyat dibanding dengan yang lainnya. Kuburan dibandingkan dengan pohon besar itu lebih dahsyat kuburan, ya kan? Dibandingkan batu besar juga demikian. Kemudian keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Anna al-musannifa rahimahullah lamma hadhara fil bab alladhi qablah min al-ghulu في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد وذلك بإبادة الأموات كما أراد أيضا التحذير من الغلو في القبور. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah memperingatkan dalam bab sebelumnya dari sikap ghulu kepada orang-orang saleh, maka dalam bab ini beliau ingin menjelaskan bahwa bersikap hulu terhadap kuburan orang saleh itu merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid. Ya, kenapa? Karena nanti akan terjatuh dalam perbuatan apa? Menyembah orang yang mati. Beliau juga ingin memperingatkan ya, dari sikap ghulu terhadap kuburan. Nah, jadi kalau di bab sebelumnya itu yang diperingatkan apa? Ghulu kepada orang solehnya, kepada orangnya. Kemudian yang ke bab ini apa? Ghulu terhadap kuburannya. Nah, karena ini terkait ini. Orang kalau sudah ghulu kepada orangnya, maka nanti kuburannya pun juga akan disikapi melampaui batas. Itu mesti itu, kebanyakan begitu. Oh, ini kuburannya Habib siapa, begitu kan? Disikapi lain. Nah, rawa Malikun fil Muwatta. Anna Rasulullah SAW qala Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Ya, Imam Malik yaitu Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Ya, imam dari Madinah yang meninggal pada tahun 179. Nah, belum merupakan imam besar. Nah, dan pengaruh dari madhab beliau ini sampai ke Afrika. Nah. Ya, beliau riwayatkan dalam Al-Muwatta. Muwatta ini nama kitab ya. Kitab yang ditulis oleh Imam Malik ya, kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Ya. Jadi di sini nanti ada perbedaan antara wasan dengan sonam. Wasan itu berhala, sesuatu yang disembah yang tidak memiliki bentuk. Seperti kuburan, pohon, benang, tiang, ya, atau yang lainnya. Itu disebut dengan apa? Wasan, berhala. Kalau sonam itu ada bentuknya, patung begitu. Bisa dibedakan ya. Sehingga di sini antara sonam dengan wasan lebih umum wasan. Jadi patung itu masuk kategori berhala. Jadi patung itu salah satu bentuk berhala. Jadi Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia." Sangat besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, jadi orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, itu mereka sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis ini kita lihat khafa sallallahu alaihi wasallam ayyaqa fi ummatihi ma qabrihi ma waqa min al-yahud wa nasara ma kuburi anbiya'ihim min al-ghulu fiha hatta sarat awthalan. Rasulullah sangat khawatir kalau umatnya itu terjatuh sebagaimana telah terjatuh al-yahud wa nasara, ya, terhadap kuburan para nabi mereka. Ini apa? Beliau sangat khawatir kalau umat beliau, ya, bersikap hulu terhadap kuburan beliau, sebagaimana yang telah terjadi pada al-Yahud wa Nasara, sehingga kuburan itu menjadi apa? Berhala. Nah, maka faraghiba ila rabbih alla yaj'ala qabrahu kadzalik. Maka beliau pun, ya, berharap kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai apa? Masjid, sebagai berhala. Ya, yaitu dengan beliau berdoa, minta agar Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala. ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى. Kemudian beliau menerangkan tentang sebab bagaimana Yahudi dan Nasara mendapatkan kemurkaan dan laknat yang sangat dahsyat dari Allah Ta'ala. Ya. Yaitu mereka mengerjakan perkara-perkara yang melampaui batas terhadap kuburan para nabi. Sehingga kuburan itu menjadi berhala yang mereka sembah. Maka mereka telah terjatuh dalam syirik besar yang menghancurkan tauhid. Ya awalnya hanya sekedar datang, iktikaf, sekedar meminin. Awal kan begitu. Karena memang ini sarana kan. Tapi nanti lama-kelamaan apa? Menjadi berhala akhirnya kuburan itu. Baik. Keterkaitan hadis dengan bab anal ghulwa fil kubur yaj'aluha awthanan tu'bad. Sesungguhnya sikap melampaui batas terhadap kuburan itu akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah. Ya, karena Rasulullah sudah berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Sebagaimana beliau juga menerangkan ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Nah. Kesimpulan faedah dari hadis di atas pertama, annal ghuluwa fi quburil anbiya yaj'aluha awsanan tu'bad. Bahwasanya ghulu melampaui batas terhadap kuburan para nabi itu akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah. Nah. Ya. Nah, kalau kuburan nabi aja enggak boleh, apalagi kuburan di bawah nabi. Yang kedua, anna minal ghului fil kubur ittakhadaha masajid. Nah, di antara bentuk sikap hulu terhadap kuburan adalah apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingat tadi, dengan dua cara. Pertama apa? Membangun masjid di atas kuburan, atau yang kedua apa? Beribadah di kuburan itu. Wa la yu'addi ila syirik. Maka ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, itsbatut tisafillahi subhanahu bil ghadab ala ma yaliqu bi jalali. Menetapkan sifat ghadab, sifat kemurkaan ya pada Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Jadi jangan dipikir orang marah itu jelek. Kadang-kadang ada kan orang itu justru dicela, wong ora iso nesu to. Itu kan dicela kadang-kadang. Misalnya ada seorang suami istrinya menyeleweng, dia diam aja. Ini kan jelek ini kan. Justru menunjukkan kelemahan. Bisa dipahami? Ya, maka di sini kita menetapkan sifat marah, murka pada Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau marah itu pas pada kondisinya, itu adalah merupakan sifat terpuji. Atau kadang-kadang ada orang itu tidak mau menetapkan sifat marah kepada Allah karena apa? Dianggap konotasinya jelek. Oh, masa Allah marah? Maka dikatakan marah sesuai dengan keagungannya. Wal ibn Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aitumul Lat wal Uzza qal kana yaluttu lahumus sadiq famata fa'akafu ala qabri. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang firman Allah Ta'ala, apa engkau tidak memperhatikan tentang Lata dan Uzza? Kata Mujahid, Lata itu adalah seseorang yang dulunya mengadon tepung untuk mereka. Ini seorang yang sangat soleh, dermawan, dia bikin kue, mengadon kue, dia bikin terus dibagikan gratis kepada jamaah haji. Nah, ketika mati, orang pun mulai beriktikaf di kuburannya. Wa kadza qala Abu al-Jauza an Ibn Abbas kana yalutu sabiqa lil hajj. Demikian pula dikatakan oleh Abu al-Jauza dari Ibn Abbas bahwa Lata ini adalah orang yang dulu mengadon tepung untuk para jamaah haji, yaitu membuat kue maksudnya. Ya. Ibnu Jarir itu sebenarnya adalah Imam Al-Hafidz Muhammad bin Jarir At-Tabari, ya. Beliau pemilik kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Nah, meninggal pada tahun 310. Tafsir Jami'ul Bayan yang sekarang terbit dalam 15 jilid besar itu hanya 10% dari yang mau ditulis oleh beliau. Beliau pernah menawarkan pada murid, mau belajar tafsir? Mau. Berapa lembar kertas yang kita sediakan ya Syekh? 30.000. 30.000 lembar. Kata muridnya, waduh bisa mati gak selesai ini pelajaran. Katanya. Nah beliau, wah ini sudah mati semangat kalian. Akhirnya beliau ringkas jadi 3.000 halaman. 3.000 lembar. Barangkali dari 30.000 jadi 3.000, 10% aja. Iya kan? Itu dicetak jadi 15 jilid, kita gak mampu membacanya. Jadi itu hanya 10% ya. Dan luar biasa. Sangat berbobot, sangat ilmiah dan luar biasa. Nah. Beliau ini kalau di rata-rata dalam satu hari mampu menulis 40 halaman. Nulis loh ya, bukan baca. Nulis itu 40 halaman. Ibnu Jarir ini. Wah, ini ulama besar ini. Nah. Ya, dia rehlahnya juga panjang. Ya. Nah. Kemudian Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Ya, seorang imam, seorang ahli ibadah, seorang hujjah. Meninggal pada tahun 161. Mansur yaitu Ibnu Mu'tamir, seorang yang fiqah, seorang yang faqih, meninggal pada tahun 132. Sedangkan Mujahid bin Jabir, seorang imam yang terpercaya dalam bidang tafsir, ya. Beliau mengambil tafsir dari Ibn Abbas dan yang lainnya. Meninggal pada tahun 104. Beliau Mujahid ini belajar tafsir Ibn Abbas sebanyak 3 kali. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas diulang sampai 3 kali. Sehingga ya bisa dipercayalah. Setiap kali dia baca, tanyakan tafsirnya bagaimana. Baca satu ayat, tanyakan tafsir yang kepada Ibn Abbas. Itu diulang sampai 3 kali khatam. Ini beda dengan orang sekarang. Hanya karena pernah belajar, hanya pernah belajar loh ya, tidak selesai, itu diajak belajar lagi sudah tidak mau. Ayo taklim. Apa materinya? Salatul usul. Wah, aku pernah itu belajar itu. Tidak berangkat. Pernah dapat pembukaan saja. Pernah dapat 2-3 kali pertemuan, ya kan? Nah, ini Mujahid 3 kali di khatam. Nah. Ya. Abu Jauza adalah Aus Ibn Abdullah Ar-Rabi, seorang fiqih yang terkenal ya, meninggal pada tahun 83. Ya, jadi ketika ini menerangkan tentang tafsir Lata. Lata ini siapa? Lata adalah orang yang dulunya mengadon tepung, membuat kue untuk dibagikan gratis kepada jamaah haji. Orang soleh, punya pengikut. Maka ketika dia meninggal, maka akafu ala qabri. Yang mereka datang rutin, ya, ziarah rutin ke kuburannya, ya. Kemudian wahtasabu alaihi, mengharapkan berkah di kuburan itu. Mulai di situ. Maka di sini kita lihat keterkaitan dengan judul apa? Bahwa sebab disembahnya Lata, maksudnya kuburannya Lata, Sebab disembahnya itu karena apa? Mereka, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya apa? Bersikap melampaui batas kepada kuburannya. Sehingga jadilah kuburan Lata itu apa? Berhala. Menjadi berhala yang disembah oleh manusia. Nah, ya diawal dari situ. Ya. Maka di kalangan kita pun seperti ini juga terjadi, gitu loh. Ya kan? Bahkan ada di pesantren-pesantren tertentu pada malam-malam tertentu itu, ya ada acara untuk ziarah ke makam kiainya. Nah, bahkan kiainya tidak dikubur di tempat pemakaman umum, tapi apa? Di depan masjid, masjid pondok. Ya kan begitu biasa. Nanti malam-malam tertentu murid-muridnya suruh ziarah ke situ, membaca surat Yasin, apa ini. Nanti lama-lama akhirnya apa? Ya mereka ngalap berkah di situ. Sehingga jadilah kuburan kiai itu apa? Menjadi berhala. Nah, said Wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala la'ana Rasulullah sallam za'iratil kubur wa muttahidina 'alaiha al-masajid wasyurj, rawahu ahli sunan. Rasulullah melaknat perempuan yang melakukan ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang-orang yang memasang lampu di kuburan. Ya. Lampu, kalau dulu sih pakai lampu minyak atau lilin. Nah, sekarang enggak, pakai merkuri. Ini sama. Pokoknya prinsipnya kan menerangi kuburan. Nah. Jadi, dalam hadis ini Rasulullah mendoakan agar orang-orang tadi dilaknat, yaitu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah taala. Ya, siapa? Wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. Ya, kenapa? Karena ziarahnya wanita ke kuburan itu akan mengakibatkan kerusakan. Apakah itu nanti niyahah, terfitnahnya laki-laki dengan mereka. Nah, kemudian yang kedua, agar dilaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, itu sebagai masjid, atau orang-orang yang menyalakan lampu di kuburan. Karena dua sikap ini merupakan bentuk sikap melampaui batas yang akan mendorong kepada perbuatan syirik kepada orang yang dikubur. Tentang masalah apa? Wanita yang melakukan ziarah kubur. Ini terjadi perselisihan dengan para ulama. Ya. Beliau Syekh Albani melemahkan lewat ini zairatul kubur. Ini dilemahkan. Beliau menghasankan zawaratul kubur, wanita yang sering ziarah kubur. Jadi beda ya. Wanita kalau misalnya sesekali ziarah kubur maka tidak ada masalah. Karena juga dicontohkan dari salaf seperti Aisyah. Dia pernah ketemu, ditanya oleh seorang, dari mana? Oh, saya dari kuburan saudara saya Abdurrahman. Rasulullah juga pernah mengajarkan doa ketika masuk makam. Diajarkan kepada siapa? Kepada Aisyah. Lah kalau perempuan dilarang untuk ziarah kubur, apa faedahnya Rasulullah mengajarkan? Ya kan? Cuman tadi apa? Jangan sering-sering. Kemudian hikmah ziarah kubur itu apa? Melunakkan hati, mengingat akhirat kan? Maka wanita juga perlu yang seperti ini. Maka sebenarnya dibolehkan bagi para wanita untuk ziarah kubur, tapi jangan sering-sering. Yang dilaknat itu yang sering-sering. Ini pendapat Syekh Albani. Adapun pendapat ulama-ulama Saudiah, ya seperti ini. Ya, mutlak mereka melarang para wanita melakukan ziarah kubur. Nah. Baik. Kemudian keterkaitan hadis dengan bab yaitu apa? Hadis ini menunjukkan tentang haramnya bersikap hulu terhadap kuburan. Yaitu dengan apa? Menjadikan sebagai masjid dan memasang lampu. Itu bentuk hulunya. Karena hal itu akan menjadikan kuburan sebagai berhala. Yang nanti akan disembah. Taifaidah. Tahrimul hului fil kuburi. Bittikhadiha mawatinal ibadah. Li'ana yufdi ila asyirki. Haramnya sikap hulu. Haramnya melampaui batas terhadap kuburan. Yaitu dengan menjadikan kuburan sebagai tempat melakukan ibadah. Karena hal tersebut akan mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir li'annahu wasilatun li'ibadatiha. Haramnya menerangi kuburan. Ya, karena hal itu merupakan sarana untuk disembahnya kuburan tersebut. Nanti perasaan kita udah lain loh ya. Misalnya masuk kuburan, ada lilinnya. Ada malam ya misalnya. Aduh, ini kok kuburan ada lilinnya sendiri, yang lain kok enggak ada. Nanti rasa pengagungan otomatis itu nanti. Rasanya udah lain, udah greg gitu ya kan. Nah, enggak percaya coba aja. Ya, anal ghulu fil kubur minal kabair. Rasanya ghulu melampaui batas terhadap kuburan termasuk dosa, dosa besar. Kenapa? Apa ciri dosa besar dalam hadis ini? Yaitu dilaknat. Dosa yang ancamannya itu apa? Dilaknat. Itu bilang bahwa itu dosa, dosa besar. Kemudian yang keempat, anna illatan nahi anis salati indal kubur laisa hiya khawfu syirik la li ajli najasa. Bahwa sebab dilarangnya mengerjakan salat di kuburan itu karena apa? Khawatir terjadinya kesyirikan. Bukan karena tempatnya najis. Tadi makanya saya katakan najis maknawi kan begitu kan? Bukan najis fisik, tempatnya enggak apa-apa, bersih suci. Tapi najis maknawi, khawatir kena syirik, ya. Karena Rasulullah SAW menggandengkan antara menjadikan kuburan sebagai masjid dengan apa? Menerangi kuburan. Dan dua-duanya dilaknat. Nah. Ya, maka kita lihat sebab kenapa orang yang menyalakan lampu di kuburan itu dilaknat itu bukan karena sebab kenajisannya toh. Nah. Ya, tapi karena hal itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Maka demikian pula sholat di kuburan itu juga bukan karena sebab tempatnya najis, bukan, tetapi apa? Karena ini merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, maka ini satu hal yang mesti harus apa namanya kita waspada sekali. Sekarang ini subhanallah luar biasa. Ya, kita dengan mudah akan menemukan kuburan-kuburan yang diterangi dengan lampu. Nah, kita dengan mudah akan mendapati kuburan-kuburan tertentu yang orang berbondong-bondong untuk beriktikaf di situ. Bahkan mereka naudzubillah ya, sudah syirik dicampur dengan dosa besar. Nah, jadi ada kuburan tertentu itu legendanya, ya, ceritanya itu untuk terkabul doa, terpenuhi kebutuhan itu harus melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar seperti harus berzina di tempat itu dan sebagainya. Maka ini adalah hal yang patut diwaspadai. Ya, mungkin kalau orang, waduh kok ini harus pakai zina, itu lebih terang, ini salah ini. Ya, tapi kalau misalnya apa? Orang di situ disyaratkan harus membaca ayat kursi, harus ini, wah ini lebih bahaya. Karena kelihatannya apa? Oh, ini syaratnya bagus. Orang bilang kalau di Jawa ini ada istilah ilmu putih sama ilmu hitam gitu ya. Begitu aja. Jadi kalau yang pakai bacaan-bacaan Quran, pakai bahasa-bahasa Arab, oh ini putih, jadi enggak apa-apa. ya. Tapi kalau yang apa tadi pakai, harus pakai zina, harus kurban ini, nyembelih ini, oh ini aliran hitam ini. Ini luar biasa masyarakat kita ini. Ya sampai kemarin saya baru dengar juga di daerah Sukarjo itu, ciu, tahu ciu, homer. Itu mereka bilang, oh ini ada homer putih, ada homer hitam. Karena tergantung produsennya. Karena di daerah sana Sukarjo itu ada produsen itu yang sudah haji. Oh ini berarti homernya gak apa-apa ini homer putih ini. Kenapa? Yang bikin Pak Haji yuk. Berarti gak apa-apa ini. Sampai ada seperti itu. Ya. Maka kita harus hati-hati. Ya, syubhat-syubhat itu banyak di sekitar kita. Maka di samping kita harus belajar mengenal yang seperti ini, jangan lupa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.